menuturkan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis persegi empat. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Lalu beliau menarik garis lurus di tengah-tengah bangun ruang tersebut sehingga keluar dari persegi empat itu. Wa khatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Lalu beliau membuat lagi beberapa garis-garis pendek yang berada di tengah-tengah bangun ruang itu, persegi empat itu, dimulai dari pinggir-pinggirnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadal insan wa hadha ajaluhu muhitun bihi. Ini adalah manusia, dan persegi empat itu ajalnya, dan yang keluar dari itu adalah impiannya, dan garis-garis pendek itu adalah kendala, musibah, dan masalah-masalah hidupnya. Jadi coba kita gambar ya, jadi Nabi SAW itu membuat persegi empat. Benar gak? Persegi empat gini ya? Saya matematika saya jelek dulu. Pokoknya gini lah, pokoknya intinya gini ya. Lalu Nabi SAW membuat garis. Jadi garis horizontal di tengah-tengah sampai keluar. Jadi belum sampai keluar. Lalu beliau menulis atau memberikan garis-garis pendek seperti ini. Ini hadis tersebut. Jadi beliau membuat persegi empat, lalu beliau menarik garis, lalu garis-garis pendek. Apa maknanya? Nabi mengatakan, garis ini manusia. Manusia. Adapun persegi empat ini kematiannya. Kematian. Lalu garis yang lebih ini adalah impiannya, impian, angan, cita-cita. Lalu garis-garis pendek tersebut adalah, jadi ini adalah masalah hidup. Ya, inilah hadis yang akan menemani kebersamaan kita di kajian malam hari ini. Jadi Nabi mengatakan, ini manusia, ini adalah kematian. Kematian. Lalu impiannya di luar. Lalu ini masalah-masalah hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilustrasi yang simpel tapi dalam. Kenapa? Karena kita semua yang ada di sini itu tidak akan keluar dari konsep tersebut. Nabi ingin menjelaskan kepada kita tiga hal. Nabi ingin menjelaskan kepada kita tiga hal dari gambaran tersebut. Ingat, ini adalah konsep hidup atau alur kehidupan kita. ketika Nabi membuat persegi panjang, ini persegi panjang ya, murabbaan ya, persegi panjang. Ini persegi panjang. Nabi bukan guru matematika, jadi kita nggak perlu ditanya luas luasnya berapa, panjangnya berapa, atau lebarnya berapa. Bukan itu maksud beliau. Beliau ingin menjelaskan konsep hidup. Nabi katakan bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa keluar dari kematiannya. Jadi dia selalu dikelilingi oleh kematian. Gak ada yang bisa dari kita keluar dari kematian. Maka ilustrasinya kematian itu seperti persegi panjang dan kita ada di sini. Ini manusia. Dia gak bisa. Dan coba mbak, tidak ada celah. Tidak, tapi tidak mengatakan begini. Kita bisa lari dari sini. Tidak, gak ada. Atau ada celah di sini, kita bisa kabur dari sini. Tidak. Ini adalah garis kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Seakan-akan ia adalah sebuah kotak dan kita ada di dalamnya. Dan tidak ada pintu keluar. Hadirin, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setiap manusia, Nabi ingin jelaskan kepada kita, memiliki impian, memiliki angan, memiliki cita-cita, dan dipastikan impian kita itu lebih panjang daripada umur kita. Jadi umur kita mentok sampai di sini, tapi impian kita terus nabrak sampai sini. Setiap kita demikian, impian kita itu dipastikan lebih panjang daripada usia kita. Maka tidak setiap impian dan cita-cita itu terwujud di dunia. Dan Nabi berikan ilustrasi dengan sebuah garis horizontal yang melewati bangun ruang tersebut atau persegi empat itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Nabi ingin menjelaskan bahwa isi dari dunia adalah masalah, masalah, masalah, masalah, dan masalah. Sampai kita berhadapan dengan masalah terbesar kita, yaitu kematian. Itu dunia. Jadi dunia itu masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Makanya Nabi katakan, tidaklah seseorang melewati masalah yang pertama kecuali dia akan ketemu masalah kedua. Dan tidaklah dia berhasil melewati masalah kedua kecuali dia akan ketemu masalah ketiga. Dan itu adalah siklus hidupnya sampai dia berhadapan dengan masalah terbesar yang tidak memiliki jalan keluar, yaitu kematiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat. Hada nahashahu hada wa in akhta'ahu hada nahashahu hada. Itulah masalah hidupnya. Maka jika dia terhindar dan dia terbebas dari sebuah rintangan, maka dia akan masuk ke rintangan yang lain yang akan menggigitnya, kata Nabi. Dan apabila dia terhindar dari gigitan tersebut, maka dia akan berhadapan dengan masalah ketiga yang akan menerkamnya. Begitu seterusnya sampai dia berhadapan dengan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita petik hikmah yang ada di balik gambar tersebut. Hikmah yang pertama, Nabi menjelaskan bahwa setiap kita adalah sang pemimpi. Setiap kita yang hadir di sini atau yang tidak hadir di sini, setiap kita memiliki impian, memiliki

Jadi ujian itu bukan untuk menservis kita, untuk menguji. Karena tempat kita bukan di sini. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tempat kita di akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah anda di dunia seperti orang asing, sebagai seorang petualang, sebagai seorang pengembara, sebagai seorang musafir yang akan kembali ke kampung halaman anda di akhirat. Itu kan yang kita pelajari. Ini bukan tempat kita. Maka tujuannya adalah ujian, ujian, ujian, ujian, ujian, ujian. Musibah, musibah, musibah dan musibah. Inilah alasannya mengapa Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an 'alal anbiya. Ujian terberat yang Allah berikan adalah kepada para nabi. Tsumma shalihin, lalu orang-orang saleh, tsummal amsal fal amsal, lalu yang berikutnya dan yang berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir orang yang punya ilmu itu wah pasti enggak punya masalah. Oh, saya senang lihat Kiai Fulan, kayaknya auranya tuh kelihatan, wajahnya berseri, kayaknya tuh orang enggak punya masalah hidup ya. Salah, banyak masalah tuh. Ustaz jangan suudzon. Enggak suudzon, ini hadis Nabi kok. Kita ini banyak masalah. Benar gak sih? Ada di antara antum yang gak punya masalah? Ada? Siapa yang gak punya masalah? Gak ada. Dan udah kelihatan dari muka-mukanya ini banyak masalah satu. Kelihatan. Benar gak? Yang bicara juga banyak masalah. Loh, jangan tertipu loh antum. Ini masalah banyak banget di sini. Aku jadi curhat. Ada banyak masalah. Itu begitu akhirnya. Tapi kan yang ditawarkan oleh Islam adalah surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Allah tidak pernah mengatakan barang siapa yang bertakwa Allah akan hilangkan masalah hidupnya, enggak ada. Tidak ada ayat seperti itu. Tapi ayatnya At-Talaq ayat 2, dan barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar. Itu yang kita pentingkan. Yang penting kan kita punya kuncinya. Iya enggak? Antum pulang larut malam ke rumah. Yang penting kan antum pegang kunci rumah. Mau pakai gembok yang tipe apapun asal pegang kunci kebuka. Iya enggak sih? Iya. Yang repot kan kalau gemboknya diganti sama istri kita. Kalau udah sebel, ini hari ke-21 laki saya pulang telat, Pak Ustaz, saya ganti aja gemboknya. Itu yang repot. Tapi selama gemboknya itu kita punya kuncinya, mau jam berapa kita datang selesai. Nah begitu juga, intinya bukan masalah, intinya kunci dari masalah itu yang ditawarkan oleh Islam, itu yang ditawarkan oleh pengajian, itu yang ditawarkan oleh Al-Quran, itu yang ditawarkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, itu yang membuat wajah